Haleluya. Kita berdiri, kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 14 ayat 14. Dari hal pasukan Abraham yang terlatih mengalahkan Kedorlaomer. Pasukan Abraham yang terlatih mengalahkan Kedorlaomer. Satu ayat saja kita baca bersama-sama. Dua, ya. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Semua kita berkata amin. Silakan duduk. Minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa Abram memisahkan diri dari Lot. Dan akibatnya Lot tertawan bersama dengan raja-raja Sodom dan Gomora oleh Kedorlaomer. Tapi Abraham memiliki kasih. Kasih bapa. Kasih bapa tua. Dia kerahkan pasukannya yang terlatih untuk mengalahkan Kedorlaomer yang adalah si pemimpin koalisi dari 4 kerajaan yang sudah menawan 5 kerajaan. Jadi ada 9 kerajaan di bawah dia. Hebat luar biasa Abraham ini. Mampu mengalahkan Kedorlaomer dengan raja-raja di bawah kekuasaannya. Dan kita juga harus mengalahkan Kedorlaomer yang kini menawan banyak orang. Dan juga saudara-saudara kita. Sebab itu kita harus menjadi pasukan yang terlatih. Haleluya. Bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, menjadi sekedar orang percaya. Tapi harus menjadi pasukan yang terlatih. Kalau di negara ini ada pasukan ABRI, pasukan ini juga dibagi. Ada pasukan Kostrat. Ya, komando strategi. Ada pasukan Kopassus. Ada pasukan Densus. Pasukan anti teror. Mereka itu orang-orang yang terlatih. Dan kita harus melebihi itu lagi. Makanya ada lagu Kristen, Laskar Kristus Maju. Jadi jangan asal hanya percaya saja lalu menjadi makanan iblis. Banyak orang percaya mangsa iblis. Makanya kita harus menjadi pasukan yang terlatih. Siapakah pasukan itu? Pasukan itu adalah sekelompok orang terpilih. Orang-orang yang terpilih. Yang telah menjalani seleksi dan terdidik. Sehingga pandai berperang. Dan dilengkapi dengan selengkap senjata. Jadi perhatikan apakah saudara memiliki senjata atau tidak. Dalam kitab Keluaran pasal 7 ayat 14 kita lihat bagaimana bangsa Israel disebut pasukan Allah. Tolong Pak Hombing. Keluaran pasal 7 ayat 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Tolong Keluaran 7 ayat yang keempat ya. 4. Keluaran pasal 7 ayat 4. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Ini Jadi bangsa Israel yang terpilih, yang dipilih oleh Tuhan, yang keluar dari perhambaan Mesir adalah pasukan Allah. Dan bangsa Israel adalah gambaran dari orang Kristen, yaitu kita yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi pasukan Allah. Itu sebabnya Petrus berkata dalam 1 Petrus 2:9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Jadi kita ini bangsa terpilih, pasukan Allah. Ketika di sekolah minggu saya sangat senang dengan lagu, aku bukan pasukan penembak, pasukan berkuda, bukannya penembak. Aku bukan seorang perwira, aku bukan sebarang perwira, tapi perwira Kristus. Kita bukan pasukan sembarang, bukan perwira sembarang, tapi perwira Kristus yang harus mampu mengalahkan iblis. Kalau di sekolah kitab ada lagu favorit kami, ku mau jadi perwiranya Tuhan, perwira yang gagah perkasa. Ku mau saksikan cintanya Tuhan sampai Tuhan Yesus datanglah. Jadi angkatan kami, angkatan 14, adalah angkatan yang paling disiplin dari semua angkatan. Karena ngomong sama cewek pun dihukum. Harus fokus kepada pelajaran. Bukan seperti sekarang bebas pacaran di sekolah kitab. Kalau di zaman kami, siapa berani melanggar Taurat, pulang. Satu kali kedapatan murid ngomong-ngomong dengan siswi di dapur. Nah ini, di dapur. Biasanya di ruang makan, siswa bertugas mengatur piring untuk jam makan. Tapi si siswa satu ini rupanya pengen melihat satu sisi kedapatan ngomong, kebetulan direktur lewat. Sebentar lagi bel dibunyikan. Semua kumpul. Kita pikir darurat ini. Kalau bunyi bel begitu, tahu kita ada darurat. Berhimpun semua, berutlan berkata, sehubungan dengan siswa ada yang ingin kerja di dapur. Nah ini, ingin kerja di dapur dibilangnya. Maka mulai besok, semua siswa harus menjadi regu cuci piring menggantikan siswi. Bah. Satu kawan ngomong, semua siswi kena hukum dibuat. Ya jadilah kami tukang cuci piring. Bayangkan 168 murid, kalau makan pagi saja 168 piring, 168 sendok tanpa garpu kalau sarapan pagi, 168 gelas. Harus diselesaikan dalam setengah jam. Satu regu cuma 6 orang. Ketika itu aku kepala regu pula. Siapa yang tidak beres pekerjaannya, kepala regu menanggung. Disiplin. Makanya di angkatan kami ada musuh besar, peperangan antara siswa dan siswi. Karena siswi melapor siswa. Dan siswa ada 3 orang yang dipulangkan. Kami sebagai teman pria rasa tak adil ini. Maka kawan berkata, terkutuklah siswa angkatan 14 yang mengambil istrinya siswi angkatan 14. Dan yang sana main-main berkata, amin. Tapi rupanya takut juga akan sumpah itu. Karena tidak ada saya lihat yang angkatan 14 menikah dengan angkatan 14. Nggak ada, nggak berani. Sotung honakutuk. Saya angkatan 14, istri saya angkatan 15. Untung di angkatan 15. Kalau nggak bakal bisa kami pasangan. Tapi angkatan 14 menurut guru kami adalah yang terbanyak berhasil. 90% di angkatannya. Kenapa? disiplin. Enggak berani terlambat, enggak berani bolos. Enggak ada yang bolos belajar. Enggak berani pacaran, enggak ada yang berani. Kalau di ladang Tuhan itu silakan. Tapi pasukan adalah orang yang terpilih dan kemudian juga terdidik, termasuk berdisiplin. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam suratnya 1 Timotius 4 ayat 7, tolong Pak Oming, kita harus menjadi pasukan-pasukan yang terdidik, bukan hanya asal percaya, terdidik bagai TNI dan Polri. Silakan. 1 Timotius 4 ayat 7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Jadi apa pasukan, apa laskar Kristus adalah orang-orang yang terlatih beribadah. Sekolah minggu kita dilatih. Makanya saudara lihat tadi mereka bisa menyanyi. Apa nyanyinya itu? Ya, bahasa anak-anak. Sampai saya bingung dari pastori mendengar, apa ini bahasa Korea, bahasa Cina, atau bahasa Jepang kah ini? Tapi anak-anak lagunya begitu ya. Mereka dengan geraknya bisa menarik. Saya juga dulu bekas sekolah minggu diajar menyanyi dengan gerak dan lagu. Terdidik. Keberhasilan dari pasukan adalah dari terdidiknya. Tahun 57-58 kurasa ya, ketika meletus perang saudara ya, Pereri dengan tentara pusat, kalau di Sumatera di Minahasa disebut Permesta ya, di Maluku sana saya sudah lupa namanya. Tapi ketika itu saya sudah kelas 2 SD di kampung kami, kamilah kaum pemberontak menahan laju serangan pusat untuk menguasai seluruh Sumatera. Dan memang berat medannya. Karena tentara pusat datang dengan konvoi, dengan kendaraan lapis baja. Tapi pemberontak dilengkapi dengan basoka. Ah ini. Jadi di kampung kami 2 hari terjadi pertempuran sengit. Pasukan pemerintah didukung serangan udara. Ada 4 pesawat yang hilir mudik membantu tentara pusat. Tapi sukar juga. Karena bukit-bukit itu. Ya, gak usah granat dijatuhkan dari atasnya. Kalau situ kutuku itu karena 90 derajat ke bawah. Batu saja dijatuhkan ke mobil. Sudah berbahaya. Apalagi granat. Gak tahu berapa banyak jeep di situ hancur. Sehingga di kemudian hari ketika ada persekutuan doa dan ada pensiunan namanya Letnan Kolonel Nambi Purba. Kami dalam persekutuan itu bercerita ketika saya memperkenalkan saya kampungnya di Jangga, dia bilang, wah di kampungmu itulah paling banyak kami korban menurung katanya. Iyalah itu kan tempatnya ngeri, ku bilang. Ada perjuragatan tempat menembaknya. Ada sokor-sokor tempat memasang basokannya, ya. Ada situ kutuku tempat hanya menjatuhkan granat. Ya susah ditembus. Tapi karena kelengkapan pasukan dan terlatihnya pasukan tentara pusat, hanya 2 hari kaum pemberontak bisa bertahan. Dan ketika hari kedua di kampung kamilah pasukan Pereri dan pasukan pemberontak itu bertemu. Muka dengan muka, bukan lagi dari jauh tembaknya. Karena ketika pasukan Pereri kehabisan amunisi, mereka mundur. Ketika mereka mundur, sudah digantikan oleh pasukan dari pusat malam itu. Jadi ketika pasukan ini menyusul lagi posisinya, ketemu di apa namanya itu, di harbangan, tentara pusat berkata, siapa? Di sana menjawab, Arsam. Orang sana bilang Arsam itu enggak tahu kodenya, itu kan berarti musuh. Kalau Arsam, kode orang sana Arsam, wah, tar, tar, tar, itu. Kira-kira enggak sampai 1/2 jam, pertarungan itu sengit. Ya. terdengar teriakan, mati aku, mati aku, mati aku. Saya dengan bapakku di rumah, dia masih sempat berdoa. Habis dia berdoa, dipukulnya aku supaya bangun. Karena aku biar peluru berbunyi bisa juga tidur. Senjata taktuk taktuk, maklum anak-anak masih tidur, dipukulnya aku bangun. Kami lari. Tapi paginya tentara-tentara pusat itu mengumpul kami supaya berada di dekat mereka. Takut kita sambil mereka menembak, kita di situ. Lalu ketika pemberontak mundur karena kurang perlengkapan, kurang terlatih ya, diejek pula oleh tentara pusat ini. Hihu, hihu, hui, hihu, hihu, hihu, katanya. Orang sana mundur. Jadi bagi tentara itu, peperangan itu semacam olahraga, semacam pertandingan. Tak ada takutnya mereka ya. Di sana membalas lagi suara itu. Hihu, hihu. Tapi menang tidaknya kita adalah dari terlatihnya dan perlengkapannya. Perlengkapan. Makanya kalau kita tidak terlatih, disiplin beribadah kurang, ya. Kalau lagi senang datang ibadah, kalau lagi malas di rumah, tidak bakal menjadi pasukan terlatih. Tapi kita harus menjadi pasukan yang terlatih. Makanya ketika Gideon mau melawan orang Midian yang merusak tanaman bangsa Israel sehingga menggagalkan panen. Jadi Midian ini jelek, bukan melawan orangnya, tapi menghancurkan panen bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel berteriak kepada Tuhan, supaya Tuhan melepaskan mereka dari serangan Midian. Lalu Tuhan membangkitkan Gideon untuk melawan bangsa Israel. Gideon untuk melawan bangsa Israel, melawan bangsa Midian, menghimpun bangsa Israel 32 ribu orang. Karena takut dia, pasukan Midian juga jago. Maka dia siapkan 32 ribu orang pasukan. Tapi Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon, terlalu banyak yang kau kumpulkan itu. Nanti bangsa Israel itu berkata, karena banyaknya kamilah, maka kami menang. Nah sekarang, semua yang penakut suruh pulang. Yang takut, yang ragu, yang gentar, suruh pulang. Dan ternyata manusia ini lebih banyak penakut. 22 ribu pulang. Makanya kalau saudara lewat Rindam, di sana ada tertulis, yang patah tumbuh, hilang berganti. Yang ragu-ragu, pulang. Gak boleh jadi tentara yang ragu-ragu. Yang jantungnya lemah, janganlah. Harus kuat. Kuat. Waktu saya kecil, saya sebenarnya kagum lihat tentara itu. Saya suka dekat-dekat mereka ya. Malah saya pegang-pegang berdirinya. Tapi saya sering kena marah oleh ibu saya. Kalau sudah dilihat saya dekat-dekat tentara, apalagi pegang-pegang senapang mereka, dipanggil sama saya, "Berman," katanya. "Apa?" Aku bilang, "Gak mau terus lari." "Makan," kata. Padahal belum jam makan itu. Supaya datang. Sampai di rumah, pukul. Neng mati deh. Jadi manusia ini paling banyak penakut. Takut mati, takut lapar, takut capek, takut rugi, banyak yang ditakutkan. 22 ribu, terus pulang. Makanya nanti yang pertama masuk neraka itu adalah penakut-penakut. Dalam Wahyu 21 ayat 8 sebut, tetapi orang yang penakut. Makanya anak Tuhan jangan takut. Jangan takut. Pakai iman. Tinggal 10 ribu, Tuhan berkata kepada Gideon, itu pun masih terlalu banyak. Uji lagi mereka. Jadi pasukan itu adalah yang sudah terpilih, terseleksi. Dan terakhir diuji etikanya. Yang minum, bawa mereka ke sungai, yang minum dengan menjilat seperti anjing, pisahkan. Tidak ada etikanya, tidak tahu etis, etika hidup. Mungkin disuruh mereka latihan dulu supaya haus, tapi begitu haus itu termersobur. Sana itu. Tetapi mereka yang bertelut, membawa air dengan tangan ke mulut, sisihkan. Makanya kita kalau di kampung minum itu mesti diajarin. Kalau kita dari sumur tempat mengambil air minum, enggak boleh mulut kita ke situ. Nanti orang ambil air minum dari situ. Harus bisa dengan tangan lempar air ke mulut. Aku dulu ketika kecil pandai itu minum pakai tangan ini. Jadi lempar air. Enggak boleh bersogur. Orang yang dengan mulutnya itu tidak tahu etis. Dan hanya 300 orang yang lulus seleksi. Inilah Kopassusnya Gideon. Hanya 300 orang ini. Makanya pasukan khusus itu enggak banyak-banyak. Saya ingat dulu ketika tahun 60-an ya, ada satu markas yang tak bisa dikuasai oleh tentara pusat. Namanya Simangkuk. Lama enggak bisa digembur itu. Dan kemudian Samosir. Karena kan dari Danau macam mana mau ke situ. Tapi saudara tahu yang bisa menundukkan itu, dikirimlah pasukan Siliwangi dari batalion 301. Saya hafal itu karena mereka ini populer ketika itu. Mereka tanpa meletuskan senjata dengan pisau lempar bisa mematahkan musuh. Jadi pemberontak yang tidak terlatih ketika itu menunggu musuh datang masih main kartu di kede-kede. Main kartu. Karena enggak dengar tembakan. Tahu-tahu sudah merayap pasukan musuh. Sampai di kede sudah angkat tangan. Di ujung dari senapang sudah pisau. Tanpa bunyi letusan Simangkuk Pulau Samosir. Karena mereka diantara orang pulang dari Pekang. Apa? Menyusup. Tidak terdengar letusan. Lagi-lagi di sana pasukan yang tidak terlatih. Yang hanya sukarelawan. Duduk di kede. Habis. Jadi saudari ya Tuhan. Kita harus menjadi pasukan 300. Apa 300? Angka ini kita melihat pertama dalam diri Henok. Ya. Tatkala Henok berumur 65 tahun. Kalau bahasa Inggris, 60 and 5. 60 dan 5. Maka dia memperanakan Metuselah. 60 dan 5 ini, 60 itu pengabdian. Ya. 5 itu penyangkalan diri. Pengabdian, penyangkalan diri ini menghantar kita kepada setia. 300 artinya setia. Dapat diandalkan, dapat dipercaya, tidak diragukan. Itulah 300. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham juga memiliki pasukan lebih banyak sedikit. Pasukan Abraham ini 318 orang. Apa maknanya bagi kita? Sekali lagi 300 adalah berbicara dari hal kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada pengajaran. Ya. Makanya tadi Paulus katakan kepada Timoteus, terdidik dalam soal-soal pokok iman. Terdidik doktrin GPD. Terdidik berdoa. Saya malu kalau di himpunan kami Manurung, ya, baik himpunan Pak Tambor, Pak Goraja, ya, dari kampung kami, kalau giliran tuan rumah untuk berdoa, ngami du akan Manurung dangi boto martangiang untuk senek. Saya dihilih-hilih mainat tanah martangiang. Ibu-ibunya pun juga di situ menunjukkan supaya dia yang kodoh dah kepala rumah tangga, unak pailah ko. ijulunya kadungat tubuh patudu. Hodo martangiang katanya. Terpaksa tawar menawar, akhirnya dipaksakan ya. Pernah terjadi enggak bisa dia meneruskan doanya. Imani, ina muse muruk tangi boto madoam. Yang pailau do akan menurung dangi boto martangiang. Martangiang pada dangi boto. Mado amen manian. Adong kape ala si boto mado amen. Sasak lipung inna. Ya aduh, sasak lipung. Karena bisa di biasa dia membaca dengan kerbau supaya kerbaunya lancar, dipukulnya dengan cambuk, sasak lipung katanya. Martangiang pun sasak lipung. Nah, yang lain lagi berkata, iman tutu. Nggak tahu bilang amin pun nggak tahu. Makanya anak-anak kita dilatih berdoa. Jangan sampai tidak takut berdoa. Tidak tahu berdoa. Si Kristi ya, baru 3 bulan TK. Kalau mereka upacara penaikan bendera, sudah disuruh dia memimpin doa pada upacara. Memimpin doa ini, oleh gurunya. Kalau pulang kelas itu sudah tiap mau pulang, dia tampil ke depan dan seperti sudah terlatih dia. Maju dia ke depan. Marilah kita berdoa. Dan itu dihujud. Marilah kita berdoa. Kemudian dilipat tangannya begini. Bapa kami yang baik. Karena teman-temannya harus mengikuti. Tahu dia komannya ya. Sebentar lagi kami mau pulang. Nah ini, koma lagi. Bah. Ini sering kita kalau berdoa itu seperti dikejar senapang mesin. Ya. Tidak ada titik, tidak ada koma sampai kita tidak bisa memahami. Tetapi berdoa juga harus terlatih. Jangan seperti si orang ibu pernah berdoa karena terburu-buru salah ngomong dia. Ima tutu teheri Tuhan, aituk tersilang doho alani dosami. Maksudnya medo alani dosa nami. Salah dia. Yang mendengarnya marah. Ah, aduh inan. Kenapa? Salah. Hanya harus terlatih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menjadi pasukan yang terlatih. Makanya disiplin beribadah harus dimiliki. Setiap minggu, hari pertama, juga dalam kebaktian keluarga. Kebaktian doa kalau Sabtu. Kalau nanti doa semalam-malaman, sebagai pasukan yang terlatih, harus hadir. Amin. Bah, tengroh-rohamu atil. Dengar rumah doa. Tapi pasukan. Hadirlah. Sebagai pasukan yang terlatih, termasuk terlatih berdoa. Kita harus terlatih berdoa. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang berdoa. Tidak terlatih. Pernah doa Okimene. Pendeta kita ini yang bikin malu ini. Tidak hafal dia doa Bapa kami. Dia disuruh berkhotbah kan? Masih bisa kalau berkhotbah pendeta GPD. Tapi ketentuan di situ siapa berkhotbah juga harus menutup doa. Doa berkat. Tak tahu dia doa berkat Bapa kami. Hanya dia tahu Bapa kami di dalam surga. Bah, inna muse. Mikrofon menangkapkan. Nggak bisa dia lanjutkan. Datang orang. Hai pendeta, hadon, saya boto doa Bapa kami. Padahal untuk orang Protestan bisa dapat surat CD harus mahir itu kan? Inilah kita ini memang kurang terlatih. Pailahon. Enggak bisa doa Bapa kami. Anak-anak di rumah diajar, enggak ada yang melarang doa itu. Ada orang pendeta berkata kepada saya, "Pak Menurung, bolehnya kita berdoa Bapa kami," katanya. Itu kan diajarkan Tuhan, ku bilang. Siapa pernah melarang itu? Di anggaran dasar kita pun tidak ada larangan itu, ku bilang. Cuma kita tidak mensosialisasikannya. Makanya dulu ketika terjadi pertikaian di Maluku, siapa Kristen yang tidak tahu dua bapak kami dihajar. Dianggap tidak Kristen. Jadi sekarang Yuduan, kita harus terlatih. Ibadah kita harus terlatih. Kita harus terlatih memberi. Jangan ada orang Kristen menjadi orang pelit. Berilah, maka kamu akan diberi. Apabila kamu menjalankan kewajiban agamamu, terjemahan yang lama, menjalankan ibadahmu. Apabila kamu memberi sedekah pertama, memberi. Baru berdoa. Dan ketiga, berpuasa. Ini ibadah. Jadi jangan menjadi orang Kristen mulai dari Kristen sampai menghembus nafas terakhir hingga pernah berpuasa. Nak terlatih. Makanya kita harus menjadi pasukan yang terlatih. Karena dengan pasukan yang terlatih itulah Kedor Laomer dipatahkan. Bayangkan satu keluarga bisa melawan 9 kerajaan. Itulah lewat pasukan yang terlatih. Karena itu saudara-saudara, kita harus terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat. Jangan sampai masuk ajaran sesat. Tidak harus menjadi pasukan yang terlatih dan terdidik dalam doktrin Alkitabiah sehingga kita masuk dalam kelompok 100. Ya. Waktu Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, harus duduk. Harus duduk. Enggak ada yang bisa berdiri. Suruh mereka itu duduk berkelompok. Ada yang 100 dan ada yang 50. Enggak ada yang 10. Hanya 2 kelompok. Jadi pastikan kelompokmu di mana supaya bisa melihat mujizat. Dalam kitab Markus pasal 6 ayat 40 kita melihat hal ini, bagaimana murid-murid dikelompokkan sebelum melihat mujizat, mendapat roti dan ikan secara ajaib. Tolong Pak Homing. Markus 6 ayat 40. Markus 6 ayat 40. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Duduk berkelompok-kelompok, ada yang 100. 100 adalah himpunan yang genap. Himpunan yang sempurna. Himpunan yang komplit. Makanya Yesus berkata, siapa di antara kamu yang kehilangan seekor dombanya? Tidak meninggalkan yang 99. Mencari yang seorang itu. Jadi yang 99 ditinggalkan, cari yang seorang sehingga genap 100. Kita bukan saja hanya mencapai kelompok 50, tapi kita harus bisa mencapai kelompok 100. Kelompok yang genap, komplit, sempurna. Gereja desa zaman harus menjadi pasukan yang sempurna. Makanya pasukan Abraham ini 318 terdiri dari 300 tambah lagi 18. 18 ini adalah hasil dari 2 kali 9. 9 adalah berbicara dari hal buah Roh Kudus yang melengkapi kita dengan karakter, mulai dari kasih hingga penguasaan diri. Kita tidak cukup menjadi orang percaya, tapi juga harus memiliki karakter ilahi. Harus bisa membuahkan buah Roh Kudus. Dengan buah pertama, lapis pertama, kasih. Tidak boleh ada kebencian dalam diri kita. Tidak boleh ada dendam. Banyak orang sekarang mengajarkan kasih, kasih, kasih, kasih Bapa. Tapi dendamnya tak kunjung padam. Asal ada kesempatan untuk membalas dendam, nah di situ dibalaskannya. Itu sebabnya Tuhan berkata, hendaklah kamu mengampuni. Kalau tidak mengampuni, tidak bakal dapat pengampunan. Kemudian adalah karisma atau karunia Roh Kudus yang dimulai dengan karunia hikmat. Ada 9 juga itu. Kita harus memiliki karakter dan karisma. Makanya di akhir zaman banyak orang berkata kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan, kami sudah mengadakan tanda ajaib. Kami sudah mengajar. Nah, mungkin dia bikin seminar ya. Kami sudah mengusir setan-setan. Bukakan pintu bagi kami. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, pembuat kejahatan. Nah, karakternya tak ada. Karakter sebagai pasukan Kristus tidak didapati dalam dirinya. Kita harus bisa menunjukkan, aku seperti Kristus. Makanya kita menyanyi, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus. Kita harus menjadi seperti Yesus, setia sampai mati, memiliki karakter ilahi, dan karisma atau karunia Roh Kudus melengkapi kita. Makanya dalam doa semalaman nanti, kita akan bergumul kepada Tuhan, supaya Tuhan melengkapi kita dengan karisma, dengan karunia-karunia, supaya di GP di lapangan Belatas, kita akan melihat mujizat, kita akan melihat hikmat. Ya, kita akan melihat dalam 1 Korintus 12. Saya baca mulai dari ayat yang ke-7. Di sini ada 9 karunia Roh Kudus yang akan melengkapi kita menjadi pasukan yang terpilih. Seperti pasukan Gideon yang bisa mengalahkan orang-orang Midian. 1 Korintus 12. Saya baca ayat 7 mulai. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi karunia ini bukan hanya untuk pendeta. Untuk tiap anggota juga. Demi kepentingan bersama. Supaya kita bisa saling membangun. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ketika kita mengalami jalan buntu, ya, seseorang bisa mengutarakan perkataan hikmat. Dulu kita rencanakan membangun gereja lama itu, memperbesar. Karena tanah ini mahal ketika itu. Jadi kita tambah, tapi paling bisa sampai garasi. Ya, sampai garasi. Lalu seorang anggota jemaat berkata, Pak Pendeta, kalaulah ini kita bangun, tempat parkir tak ada. Kalaulah ini kita bangun dalam 1 tahun, mungkin sudah penuh. Sesudah itu kemana? Tapi saya bertanya, maksudmu bagaimana? Ya kita beli tanah di depan ini, katanya. Oh, ini, inilah perkataan hikmat ya. Mungkin otak saya kurang bisa mengerti itu ketika itu. Ayo petahaya salau tabauti inaroh atau ngelo di sepatah mau tikuha persiaon nak hapursiaon ni pedita. Kalau di sepatah hapursiaon ni jemaat ubelga. Iya dong kan. Jadi yang makatai melalui iba. Seorang. Maksudmu mana kita beli? Saya bilang lagi. Itu mahal. Lalu ada anggota jemaat lain berkata, kita berpuasa, katanya ini. Itulah makanya dapat ini. Belum berpuasa waktu itu sudah dapat. Tapi puasa dilanjutkan. Lalu saya berpikir, Tuhan, kok mereka yang mencetuskan itu ya? Mestinya saya yang mencetuskan kan? Tapi itulah, mungkin saya dilihat Tuhan terlalu sederhana. Ya, ini memang pendeta ini memang pendeta sederhana, baik pe nadong ini pala-palan kan. Tapi kadang-kadang Tuhan ingin membuat yang lebih besar. Tapi untuk itu harus ada orang yang memiliki perkataan hikmat. Jadi ada dua. Jadi kalau sudah dua, itu bisa kita simpulkan sesuatu yang dari Tuhan. Karena sudah ada dua saksi. Makanya di sini juga gembala harus bisa menimbang apakah itu ambisi atau memang visi dari Tuhan. Kemudian karunia yang lain, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ada karunia hikmat, ada karunia pengetahuan. Nah, waktu itu kita mau beli ini agak sulit. Karena uang kita ketika itu kas 1,5 juta, ini ditawarkan 150 juta. Tapi ketika tawar-menawar, aku bilang sama agennya di sini, tanah ini ciptaan Tuhan. Dan jangan bikin mahal-mahal. Nanti Tuhan marah. Ini ciptaan Tuhan. Ini untuk gereja. Jadi bikin harga yang wajar. 50 juta saja. Dan jadi 50 juta. Saya ingat Nabi Elia. Tidak akan ada hujan atau embun kecuali ku katakan. Jadi hebat pasukan-pasukan Allah. Seperti yang kita katakan jadi. Tapi sering kita kehilangan karisma. Makanya nanti malam doa semalaman. Siapa tahu nanti di antara kita ada yang sudah mendapat karunia iman, ya. Sehingga gunung-gunung pun dipindahkan, mujizat-mujizat terjadi. Mungkin pendeta Manurung yang sudah mulai menua, ya. Semangatnya pun sudah tua. Ada muncul yang generasi-generasi muda yang diberi Tuhan karunia. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Nah, ini kalau ini yang kita tunggu. Jadi kalau orang yang memiliki karunia iman itu, dalam imannya bisa dia lihat. Yang tidak ada, sama seperti sudah ada. Haleluya. Ada mujizat, ada kesembuhan. Almarhum W.H. Bolang dulu terkenal dengan karunia imannya. Kalau dia berdoa untuk yang buta, enggak lama-lama. Saya sudah menyaksikan dia berdoa di lapangan sepak bola Lagu Boti. Ketika itu saya masih remaja. Saya pikir, bagaimana dia mendoakan yang buta? Pastilah akan seperti mengusir. Tapi ternyata enggak sukar. Khotbah hanya kurang dari 20 menit tentang Bartimeus. Masih saya hafal itu. Khotbahnya. Siapa yang buta bawa ke depan, dibawa ke depan. Seorang ibu buta, total buta, dituntun dipegang, tidak melek sedikit pun. Hanya ditanya, kau percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kau dari penyakitmu? Ya, kata orang itu. Lalu dia berdoa, pegang matanya. Dalam nama Tuhan Yesus, roh yang membutakan, saya perintahkan keluar. Amin. Lihat ini, katanya dia tunjuk jarinya gini. Lihat ini dan hitung. Satu. Hitung lampu-lampu. Bah, pulang tidak perlu dituntun. Oh. Situ saya. Disitulah saya merasa pertama panggilan Tuhan kepada saya. Saya bilang, Tuhan, saya ingin melayanimu Tuhan. Tapi rupanya bukan seperti karunia kepada pendeta Bolang. Karunia kepada saya, ya. Bisa 1 menit atau 2 menit mendoakan orang yang buta melihat. Dan ketika itu saudara-saudara, Indonesia digemparkan oleh pelayanan beliau. Beliau. Kenapa? Ada karunia iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Paulus kalau menyembuhkan orang, tidak ada kesempatan, tidak repot-repot, dia kirim saja. Sapu tangannya, bekas lap keringannya, letakkan di atas yang sakit. Sering saya kadang-kadang, Tuhan, kami sudah berjejal tumpang tangan, tumpang tangan, tumpang tangan, tapi belum terjadi mujizat, ya. Tapi nanti saya yakin kalau kita semua hadir dalam doa semalaman, mujizat terjadi. Makanya formulir yang sudah dibagikan, kalau saudara menggumuli satu persoalan, nanti isi dan kembalikan ke istri saya atau ke saya pun, atau ya, atau sama Pak Sirait juga bisa. Supaya nanti kita cek siapa yang berbeban atas doa, dan kita akan gumuli pada doa saya malam nanti. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang senang dengan seruan kita. Tapi kita harus mau menahan rasa ngantuk kita. Harus menyangkal diri. Dan ada juga kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Karena dalam gereja amat terlebih sekarang ini, ada bermacam-macam roh. Bermacam-macam. Itu semua harus diuji. Paulus katakan, ujilah segala roh. Sekarang segala roh masih bekerja. Tapi kita harus bisa menguji, apakah itu roh dari Tuhan atau bukan. Karena itu, Abraham bukan hanya memiliki pasukan seperti pasukan Gideon yang menumpas musuh orang Midian untuk tidak melumpuhkan atau menghancurkan panen mereka. Tapi Abraham memiliki pasukan untuk menghancurkan Kedorlaomer. Sebab itu pasukan dia lebih istimewa. 318 pasukan yang dipercaya, terpilih, terdidik, dapat diandalkan, memiliki karisma dan karunia. Itu makanya pasukan ini semuanya adalah orang-orang yang lahir di rumah Abraham. Sekalipun bukan anak-anaknya. Anak-anak dari hamba-hambanya. Tapi semua yang lahir di rumahnya. Begitu juga dengan kita, harus sudah lahir dari rumah Bapa. Makanya orang yang lahir baru disebut lahir dari Bapa. Dilahirkan oleh firman dan Roh Kudus. Nah, siapa Kedorlaomer? Kedorlaomer adalah penguasa dunia ketika itu. Dalam kamus Alkitab versi King James disebut Kedorlaomer artinya the glory of Laomer. Laomer adalah si pemimpin 4 raja-raja dunia. Jadi boleh diartikan bahwa Kedorlaomer adalah kemuliaan Laomer, kemuliaan kerajaan dunia dan kemegahannya yang ketika itu terberwujud dalam raja Kedorlaomer, si pemimpin koalisi dari 4 kerajaan. 4 kerajaan di bawah daripada si Kedorlaomer ini, yaitu kerajaan Sinear, kerajaan Elasar, kerajaan Elam yang rajanya adalah Kedorlaomer, dan kerajaan Goim. Jadi Kedorlaomer ini menguasai 4 raja dunia ketika itu, dan ini adalah gambaran dari penguasa dunia di zaman itu yang mengalahkan Lot, juga menawan Lot, si orang benar yang tidak memiliki mesbah. Jadi Kedorlaomer adalah kemuliaan dan kekuasaan dunia yang mampu menawan raja-raja Sodom dan Gomora. Mereka ada 5 raja. 5 itu berbicara dari hal panca indera. Jadi dunia ini menawan kita lewat panca indera kita. Itu makanya Rasul Yohanes berkata, segala yang ada dalam dunia, itulah keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, atau hidup jemawat. Lebih bagus kita baca 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17 sampai 17. Satu Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Ayat 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan jadi, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi bagaimana setan menawan orang benar seperti Lot yang tidak memiliki mesbah adalah lewat dunia. Dunia mana? Dunia keinginan daging. Makanya di akhir zaman ini makan minum adalah merupakan tanda dari akhir zaman. Seperti terjadi pada zaman Lot, makan minum, ya, kawin mengawinkan. Ada hubungannya itu. Lihatlah manusia sekarang sukanya makan. Di mana makanan paling enak? Kalau di Korea sampai ada restoran anjing, ya. Maksudnya restoran yang menyajikan daging anjing. Karena orang Korea ini juga jagoan. Makanya lihat orang Korea pun temperamennya, ya. Dan mereka terkenal minum minuman keras. Jadi mereka pelahap peminum, sehingga kalau sudah mabuk, kaum perempuan, kaum laki-laki tidak tahu lagi dengan siapa dia tidur. Itulah tanda zaman Lot. Nanti ketika dia hamil, barulah dia kelebakan. Enggak tahu siapa anak yang dalam kandungannya ini. Anak siapa? Dituduhilah orang macam-macam. Tapi kawannya banyak. Macam mana mau dapat? Itu zaman Lot. Makanya dunia dengan segala keinginannya kita harus kalahkan lewat ibadah yang terlatih. Makanya diajari anak-anak kita beribadah. Saya senang seperti tadi malam saya melihat anak-anak kita masih beribadah, ya. Sekalipun ada hujan. Malah kalah kita orang tua. Jadi dunia adalah kerajaan dunia dan kemegahannya. Itulah Kedor Laomer di zaman ini. Datang dalam kemegahan dunia. Ketika Yesus dicobai dalam bukit pencobaan, dia datang mencobai Yesus dengan menunjukkan dunia. Tayangkan saja Matius 4 ayat 8. Matius 4 ayat 8, kita melihat di sini iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kerajaan dunia. Makanya lihat saja di negara kita ini, orang berlomba-lomba untuk jadi raja, ya. Mulai dari kepala desa sampai presiden menggunakan segala cara dan taktik, ya, supaya memiliki kekuasaan dunia. Abis-abisan. Sudah kalah banyak hutang, masuk penjara pula. Nah, ini yang bahayanya. Makanya Kedor Laomer ini datang dengan kerajaan dunia dan kemegahannya. Lalu kalau kita membaca lagi dalam ayat yang ke 22, ya, bagi Matius 13, 22, ternyata si Kedor Laomer bukan hanya menyerang orang-orang yang berduit, menunjukkan kemewahan, glamor daripada dunia ini. Dalam Kejadian 13 ayat 22, Yesus mengajarkan dalam perumpamaan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi setan bukan hanya menyerang orang berduit. Orang susah, orang miskin juga ditawan dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Ditawan dengan tipu daya. Makanya lihat sekarang tipu daya lewat SMS, ya. Hati-hati. Yang sering menawarkan Anda dapat hadiah. Sama saya berapa kali itu. Anda dapat hadiah 100 juta. Sama kau lah itu kubilang ambil. Mana mungkin gratis, ya. Dan banyak orang terkecoh, ya. Termasuk ada PNS. Yakin sudah PNS masih bisa terkecoh dengan uang. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran juga disodorkan. Makanya menjadi anak Tuhan, jangan menjadi anak Tuhan yang penuh kekhawatiran, tapi berjalanlah dengan iman. Kalau kita membaca lagi di dalam Markus, ya, dalam perumpamaan, dalam Injil Markus, di sana dijelaskan bahwa Kedorlaomer itu berwujud dalam keinginan-keinginan yang lain. Jadi hati-hati dengan keinginan. Makanya Paulus katakan, aku tersalib bagi dunia, dan dunia tersalib bagiku. Kita harus bisa menyelipkan keinginan kita, sehingga Kedorlaomer yang mau menawan kita akan kita kalahkan. Itu sebabnya Rasul Yohanes berkata, siapakah yang mengalahkan dunia ini? Kecuali orang yang percaya. Jadi iman kitalah yang dapat mengalahkan dunia ini. Ayat yang terakhir, tolong Pak Hombing. 1 Yohanes 5, ayat 4 dan 5. Satu Yohanes 5, ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Siapa yang lahir dari Allah mengalahkan dunia? Siapa yang mengalahkan Kedorlaomer yang lahir di rumah Abraham? Abraham adalah bapak dari orang percaya. Makanya kita semua harus lahir dari Allah. Jangan hanya terdaftar sebagai anggota jemaat, supaya nanti kalau ada urusan gerejawi, ada pendeta yang mengurusi. Oh, terlalu kecil pengharapan seperti itu. Tapi kita harus memahami, kita lahir dari Allah dan memiliki iman. Dan iman kita harus mengalahkan dunia. Barang siapa tidak, maaf, ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Makanya kita harus menjadi pasukan yang terlatih. 318. Setia, dapat dipercaya, dan dapat diandalkan. Haleluya. Jemaat lapangan bola atas dapat diandalkan? Dapat diandalkan? Dapat dipercaya? Setia kepada doktrin Alkitabiah? Kalau di pesta bisa ditunjukkan? Ada orang kalau di pesta nomor kota rihamu. Boy itu nomor kota, dua sama inna musya. Makanya di kampung saya orang Protestan pun kalau berpesta tak ada lagi yang berdarah. Tak ada. Menang kita kan? Kalau dulu diejek pakai darah. Sekarang ai rugi doha suhutun mulu dua masam jagal. Ai nungai leon na somar kota. Ikutubi doha iddahanna. Ibu amusai namar kota. Saya mailemah suhutun. Makanya ketika bapak saya meninggal, saya bilang sama Huta, aku tidak percaya dengan perhobas Huta. Saya minta catering, karena sudah berapa kali aku kecewa, aku bilang. Sotaralang nani lopamuna, soni bawa terlupak dia. Berjuang saya itu. Dan tidak satu piring pun yang ada darah. Gatini darah hubai penun warna naniku. Baik-baik, kelapa yutik. Nah, saya menang. Dan sekarang di kampus saya. Tetap. Jadi kita harus bisa mengalahkan dunia. Haleluya. Dulu kita diejek. Ada saatnya orang percaya akan menang. Menang di atas Kedorlaomer. Tapi untuk itu harus terlatih. Tanggal 25 Oktober ikut doa semalaman. Saya sudah bilang pasukan yang tak terlatih kalah. Diejek-ejek musuh. Ya, diejek-ejek lawan. Hihu, hihu, hihu. Mundur. Kata tentara pusat. Aku di situ karena sambil mereka menembak, aku di sampingnya. Sini deh, karena dari udara ada pesawat terbang yang menembak musuh. Dia menunjukkan ada kain di lehernya yang warna kuning, tinggal begini dia ke atas, pergi pesawatnya, jadi aman bersama mereka. Jadi kulihat, tembai, lari, diejek lagi. Jangan sampai kita ditertawain iblis. Sebab kalau kita kalah, tertawai. Di sekolah kitab ada lagu kami. Orang lain saksikan bila kau lari. Nah, saksikan. Diejek. Hihu katanya. Jangan bimbang dan ragu. Jangan ada yang bimbang. Kalau menjadi anak Tuhan, pasukan khususnya Tuhan, harus berjuang dengan iman, ya, supaya kita menjadi pasukan yang dapat diandalkan oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya.